terus sepadan. Kota yang gelita sekarang dah tersumbat. Redos bila sopan redo. Doremi tiga ujang terlajak kerja semua tak layak. Jikalau begitu baik gunakan roda. Baik kita jadi tentera mengawal negara. Tentu kita tak diterima sebab kita bujang tua. Mari jadi tentera laut. Baik kita jadi tentera mengawal negara. Tentu kita tak diterima sebab kita bujang tua. Mari jadi tentera laut. Tinggi sangat gayat mak weh aku tanda. Doremi apa kita nak jadi. Sabarlah sampai besok pagi. Mari pulang rumah kita bertemu ramah. Tabahkan hati jangan lemah. Mana rumah itulah.